Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir masih pada ayat muharabah. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada. Ayat para mufassirin sebutkan memberi faedah pula bahwa kalau para muharibin ini hirabah menebar teror di jalanan dan merampok, maka wajib bagi imam pemerintah untuk memerangi mereka tanpa didahului dakwah. Artinya tidak seperti layaknya kufar diperangi, didahului dengan dakwah, disuruh tobat, disuruh gini. Ini tidak. Salah satu hukum muharibin bahwa mereka diperangi tanpa seruan dakwah terlebih dahulu. Dan umat muslimin berkewajiban ta'awun, membantu pemerintahnya dalam hal itu ya, semampunya masing-masing sesuai kapasitasnya, mungkin memberitahu persembunyian mereka atau di mana kumpulnya mereka, memberi informasi. Kemudian yang kedua, permasalahan kedua dalam memerangi muharibin ini, kalau mereka kalah, karena biasanya massa tentunya punya pasukan, punya senjata, berarti terjadi kontak senjata, perang, ternyata mereka kalah, yang muharibin ini terdesak, maka yang lari dari mereka mudbir, sehingga memberi punggungnya, disebut mudbir, lari, maka mereka ini tidak perlu dikejar. Yang lari dari mereka tidak perlu dikejar untuk dibunuh. Kecuali kalau diketahui mereka ini orang yang sudah pernah membunuh korbannya dan pernah merampok hartanya. Pernah merampok harta, pernah membunuh, maka hatta dia lari terbirit-birit ketakutan karena kalah, dikejar, tangkep, bunuh. Kalau sebatas dia teror di jalanan, menakut-nakuti umat, tidak sampai membunuh, merampok, maka mereka berpaling lari, tidak perlu dikejar. Termasuk hukum mereka pula mereka ini kalau luka tidak dibiarkan lukanya, tetapi ya diurus, kecuali kalau diketahui sama seperti tadi sudah pernah membunuh korban. Harta yang didapati dari muharibin jika itu barang tertentu, mobil, motor, atau semisalnya, ain, barangnya tertentu, maka dikembalikan kepada yang memiliki. Diusut pemerintah, oh ini miliknya fulan, ini motornya fulan, ya dikembalikan. Tetapi jika tidak diketahui ini miliknya siapa, sudah dipreteli sama mereka, dikanibal. Walhasil jika begitu, maka harta itu dimasukkan ke baitul mal yang didapati dari para muharibin ini. Perkara keempat, kalau mereka telah merusak harta orang, dihancurkan, dirusak, maka ghoromah wajib bagi mereka. Ghoromah itu tebusan, ini jadi beban mereka. Kamu ngerusak ini mobil misalnya, mobil ini harganya 100 juta, ganti. Begitu, dan itu ada di tanggungan mereka. Yang terakhir, perkara yang kelima, jika sebelum tobat mereka tertangkap, kemudian terbunuh, dibunuh oleh pasukan pemerintah yang berwajib, maka jenazah mereka atau korban dari mereka tidak ada diyahnya. Tidak ada diyahnya. Hadar. Hadar itu enggak teranggap. Enggak ada diyahnya. Dia muslim, tapi karena hirabah yang dia lakukan, dia memerangi Allah dan Rasulnya, maka gak dianggap nyawanya. Jiwanya gak ada harga. Padahal kalau saja dia muslim biasa, tidak melakukan hirabah seperti itu, diahnya satu orang 100 ekor unta. Bukan main-main. Tapi ini karena mereka muharibin, maka nyawa mereka tidak dihargai oleh syariat. Tidak diberi diyah. Gak ada tebusan. Keluarganya datang nuntut tebusan, masih. Gak ada. Adapun jika mereka bertobat sebelum ditangkap, muharibin ini bertobat bersungguh-sungguh, ya betul-betul dia sudah tobat, sudah berubah jadi baik, maka imam pemerintah tidak boleh memerangi mereka. Laisa alaihim sabil. Tidak boleh diperangi. Nah, dengan itu gugur hukuman had yang semula ada bagi mereka. Yang semula hukuman hadnya mereka dipenggal, mereka dipotong, menyilang kaki tangannya, mereka disalib. Ini semua gugur sudah, dia sudah tobat. Sebelum ditangkap, belum diperangi. Nah, tinggal, ini tadi perkara ke-6. Perkara ke-7, tinggal kalau itu hak Bani Adam, jadi hak Allah. Kalau itu hak Bani Adam, kalau itu hak Bani Adam, baik itu harta maupun nyawa, maka qisas tetap ada. kalau memang keluarganya menuntut, minta, kami enggak ridho, ini telah membunuh saudara kami, maka kisos. Jadi kisos, hatta dia sudah tobat. Tobat dia antara dia dengan Allah. Pembunuhan ini hak keluarga korban. Menuntut untuk di kisos, ya dihukum mati dia oleh pemerintah. Begitu pula kalau itu harta tadi, mereka harus kembalikan. Kalau mereka rusak, ya mereka harus ganti. Ganti rugi ongkos biayanya. Termasuk karena ini hak Bani Adam, boleh mereka itu memberikan afu, memberikan maaf kepada para muharibin ini. Itu madhab Imam Malik, Syafi'i, dan Abu Thawr rahimahumullah. Boleh juga ashabur ra'i. Namun sebagian dari para sahabat dan juga tabi'in rahimahumullah menyebutkan tidak perlu dicari atau dikejar harta benda yang mereka ambil, kecuali sebatas yang memang didapati pada mereka. Grebek misalnya oleh polisi, oleh tentara, markasnya. Ya yes, yang ketemu di markas itu saja. Di situ ada motor, ada emas, ada uang, ada ini, ya itu yang diambil, diamankan. Adapun yang di sana sini dicari di ini enggak perlu. Termasuk kata sebagian sahabat dan tabi'in yang telah mereka gunakan tidak perlu dituntut. Ini mungkin mereka pesta-pesta dengan uang itu, makan-makan, beli sapi. Karena komplotan besar beli kambing 10 misalnya. Enggak dituntut, ayo ganti, kembalikan uangnya yang kalian makan. Enggak. Sudah dipakai, sudah. Sebatas yang diambil, yang ada. Masih bersama mereka. Itu yang disita. Dan ini juga riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ada khilaf di madhab Malik jika muharib ini ditegakkan hukuman had padanya, tapi gak ada harta yang ditemukan bersamanya, gak ada harta. Padahal dia ngerampok, ngambil harta ini, mungkin sudah dipakai, mungkin ini itu. Apakah kemudian tercatat sebagai hutang bagi si muharib, yang namanya hutang harus dia bayar, harus dia lunasi sekian harta yang dia ambil misalnya, atau gugur harta itu tidak teranggap sebagaimana teranggap gugur harta itu pada pencuri jika telah ditegakkan hukuman had. Ini pencuri misalnya ngambil harta 5 juta misalnya, 10 juta. Walhasil ketangkep, potong tangannya, tel, uang yang 10 juta itu sudah habis dia buat pesta foya-foya, habis. Apakah kemudian kalau pencuri Kata Imam Malik, ya sudah, tidak teranggap, hartanya enggak dituntut dan tidak termasuk hutang, tidak teranggap hutang baginya. Apakah Muharib sama seperti itu? Dua riwayat dari Imam Malik, termasuk yakni riwayat pertama beliau katakan termasuk dimasukkan catatan hutang bagi dia harus dia lunasi, kedua enggak, gugur. Dan sama kata Imam Malik, baik itu kepada muslim ataupun kepada ahlul dhimmah. Ini harta yang dia ambil itu dari seorang muslim ataupun itu harta dari kafir dhimmi. Dari ayat ini pula para ulama ijma' bahwa sepakat sultan, amir, pemerintah, pemimpin sebagai teranggap sebagai wali bagi muharib, teranggap wali bagi muharib. Maka jika seorang muharib membunuh saudara seseorang, bapak seseorang di keluarganya, dikala dia masih muharib, menjadi komplotan, maka yang menuntut darah keluarga korban dalam hal ini dikembalikan kepada imam atau sultan, pemerintah yang menentukan dia yang mengatur kemana dan seperti apa hak darah atau nyawa itu. Karena wali mereka seperti tadi adalah imam, teranggap sebagai walinya, urusannya kepada pemerintah keluarga-keluarga korban ini. Ayat pula di salah satu tafsir Imam Mujahid menyebutkan muharib yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada, beliau masukkan dalam hirabah zina dan sariqah, pencurian termasuk muharabah, orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, kata Imam Mujahid. Tapi ini tidak benar, karena Allah menjelaskan hukumnya masing-masing beda. Pencurian ada hukumnya ma'ruf, zina pun ada hukumannya ma'ruf, belum nikah, cambuk, diasingkan, sudah menikah, rajam. Adapun muharib ayat ini ma'ruf, dibunuh, dipotong menyilang, disalib, beda dengan zina dan pencurian. Pencurian cuma dipotong tangannya saja, pergelangannya. Muharib lebih dari itu. Makanya kurang tepat kalau muharib ditafsirkan dengan perzinaan atau pencurian. Kecuali kalau diarahkan maksud Imam Mujahid, perzinaan yang dikehendaki, komplotan atau orang yang angkat senjata menebar teror, dan dia bersama pasukannya tujuannya bukan harta, bukan nyawa, tetapi nas'alullah al-afiyah, kehormatan wanita. Pemerkosaan atau semisalnya. Kalau seperti itu, na'am, masuk dalam muharib. Karena perilakunya sama seperti muharib. Angkat senjata, menebar teror, orang ketakutan. Bahkan kalau seperti itu, lebih keji, lebih buruk ketimbang merampok harta manusia. Tetapi secara umum kalau sebatas perbuatan zina satu orang atau pencurian, maka itu bukan muharabah, bukan muharabah. Taib. Terkait perkara yang keberapa? Nggak ngitung tadi. 8. Hah? 6. Sekarang 7. 8. 6 kok sekarang 8? 6, 7. Ya Allah. 8. Alis. Alis pencuri. Alis, kata para ulama, disumpahi dengan nama Allah. Hukumnya, syariat ajarkan. Artinya ditakuti, diingatkan atau dibentak. Ya, kalau ngerti bahasa Arab misalnya, taqillah, keluar kamu. Awas, takut kamu sama Allah, begini. Kalau memang dengan itu dia lari dan ini, ya sudah cukup, selesai. Tetapi kalau masih bertahan dan memaksa, maka qutil, boleh diperangi oleh yang punya harta atau yang punya rumah, boleh memeranginya. Sampai pada tingkatan harus membunuhnya, boleh. Kalau memang terpaksa, sudah diingatkan, sudah diancam ini, tetap. Dan dia ngelawan misalnya, ya sudah. Dan kalau dia terbunuh, syarru qatil. Menjadi bangkai yang terjelek. Dan bukan hanya itu, damuhu hadar. Darah atau nyawanya tidak dianggap. Gak ada diahnya. Yang membunuh tidak ada hukum dia, tidak ada hukum qisas, karena dia zalim. Terbunuh dalam keadaan zalim. Dinasai dari Abu Hurairah, seseorang datang ke Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in udiya ala mali, menurutmu kalau ada orang yang mengganggu hartaku, yakni mau ngambil, mau nyuri. Qala fanshud billah. Rasul katakan, takuti dengan Allah, seperti tadi. Qala fa'in abau alayya, kalau mereka enggak mau, tetap maksa. Qala fanshud billah, kembali kata Rasulullah, takuti dengan nama Allah. Qala fa in abu alayya, kalau tetap maksa ya Rasulullah. Qala fanshud billah, 3 kali Rasul katakan. Takuti dengan nama Allah. Qala fa in abu alayya, kalau mereka tetap maksa. Qala fa qatil. 4 kalinya Rasul katakan, kalau gitu perangi olehmu. Fa in qutilta fa fil jannah. Kalau kamu yang terbunuh, maka surga bagimu. Wa ing qatalta fa finnar, tapi jika kamu membunuh dia, maka dia di neraka tempat kembalinya. Di Bukhari Muslim hadis serupa disebutkan, hanya saja tidak ada lafaz fansyud billah, takuti atau sebut nama Allah kepadanya. Di Abu Hurairah pula, seseorang datang kepada Rasulullah SAW, bagaimana jika ada orang menginginkan hartaku, ini mau ngambil paksa. Rasul katakan, fala tu'tihi malak, jangan kamu beri. Jangan kamu berikan hartamu. Qala ara'aita in qatalani, kalau dia memerangi aku bagaimana Rasulullah? Qala faqatilhu, ya perangi, balas. Qala ara'aita in qatalani, kalau dia membunuhku? Qala fa anta syahid, kamu syahid matinya, mempertahankan harta. Qala fa in qataltuhu, kalau aku yang membunuhnya? Qala huwa finnar, sekarang dia di neraka. Demikian kata Ibnul Mundhir, banyak dari para ulama berpendapat lusus, mencuri ini yang masuk rumah, diperangi, dihalau atau diusir dengan yang lebih ringan dulu. Bisa digertak ya sudah, ditakuti dengan Allah ya sudah. Bisa dengan itu mereka pergi ya sudah, alhamdulillah. Tidak sampai harus dibunuh, diperangi. Dan ini madhab Ibni Umar, Hasan al-Basri, Ibrahim an-Nakhai, Qatada, Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahuya, dan yang lain. Dan hampir keseluruhan para ulama berpendapat demikian, kata Ibnu Mundhir. Bahwa setiap orang yang hendak dizolimi, baik pada dirinya, hartanya, atau keluarganya, boleh mempertahankan semua itu, bahkan kalaupun dengan memerangi. Hanya saja ada permasalahan yang fuqaha sebutkan, yaitu kalau gambaran tuntutan atau harta yang diambil atau diminta oleh mereka syai' khafif, sesuatu yang murah dan sedikit, enggak teranggaplah dan orang enggak ngeresu lo, enggak sedih kalaupun kehilangan. Misalnya baju kamu pergi bawa satu tas kecil, isinya satu baju, satu jubah, satu sarung, topi di situ, satu celana, sirwal. Itu yang diminta. Alah, baju paling kamu beli 100 ribu, sarung paling 50 ribu, topi 5 ribu, 10 ribu. Wah, ringan. Atau serupa dengan itu, makanan misalnya. Karena mereka kelaparan misalnya, ngerampas makananmu, kamu bontot, bawa nasi rames misalnya, 2 bungkus. Nasi rames paling 10 ribu satu bungkus. Ada air aqua. Hasil itu yang diminta. Sesuatu yang khafif untuk diberikan ke orang. Artinya kamu beri begitu saja, ataukah boleh kamu mempertahankan dan kalau perlu sampai memerangi mereka? Seperti tadi. Apakah masuk seperti tadi? Kalau kamu bunuh dia, dia di neraka, kamu terbunuh, kamu syahid di jannah. Hanya urusan 100 ribu, 20 ribu. Nah, ada khilaf di kalangan fuqaha dalam hal ini. Yaitu, apakah perintah memerangi mereka ini masuknya berarti kamu ingkarul mungkar, ataukah memerangi mereka ini babnya daf'ud dharar, usaha kamu untuk terhindar dari madharat, masuk bab yang mana? Memerangi mereka lusus ini, pencuri atau perampok ini, apakah itu sebagai ingkarul mungkar, seperti yang Rasul katakan, fal yughayyirhu biyadih. Kamu melihat kemungkaran sekarang, mau ngambil hartamu, makanan, baju, maka kamu ingkari kemungkaran ini dengan tenagamu, karena kamu mampu, bisa. Ataukah bukan itu babnya, tetapi daf'ud dharar. Kamu sedang berupaya menghindarkan dirimu dari madharat yang ditimbulkan oleh mereka. Dari situ khilaf muncul. Ada yang menyatakan ini taghyir mungkar fal yughayyirhu biyadih. Ada yang mengatakan lah, itu bukan taghyir mungkar tapi daf'ud dharar. Dan karena itu pula, karena perselisihan itu pula, muncul khilaf juga di kalangan ulama, apakah mereka harus didakwai sebelum diperangi atau tidak. Apakah harus didakwai? Oh, ini haram, ini enggak boleh dalam syariat, begini, begini, begini. Apakah tidak perlu? Semua khilaf ini ada dan muncul karena perbedaan para ulama dalam menilai ini tadi. Apakah ini taghyirul mungkar ataukah ini dafa' dharar. Dari situ muncul perbedaan-perbedaan yang tersebutkan tadi. Adzan. Ya muadzin. Di akhir ayat Allah sebutkan setelah hukuman yang Allah sebut kepada muharibin, dzalika lahum khizyun fid dunya, itulah balasan bagi mereka, khizi, kehinaan, direndahkan oleh Allah di dunia ini, dan azab di akhirat kelak. Diperberat hukuman mereka dan dijadikan kehinaan untuk mereka karena begitu jeleknya kemaksiatan mereka ini dan begitu besar madharatnya, mafsadanya begitu besar. Kenapa begitu besar? Karena dengan hirabah ini yang membuat teror di jalan, ngerampok, membunuh, berarti mereka telah menutup jalan dan pintu penghasilan, maisyah, rizki pada keumuman manusia. Karena penghasilan manusia terbesar, penghasilan atau ekonomi terbesar, terbanyak adalah tijaroh, perdagangan. Hampir semua penghasilan dan roda ekonomi ini kembalinya kepada perdagangan. Perdagangan rukun dan tiangnya adalah perjalanan di muka bumi. Kalau enggak bisa jalan roda ekonomi. Mau apa kamu? Dagang apa? Harus ada kiriman. Yang ini ngirim dari ibu kota masuk ke daerah. Yang daerah ngirim sembako ke ibu kota, jalan. Rukunnya adalah perjalanan. Maka jalan ini harus aman. Yang petani, yang orang desa bawa sayur dari gunung, dari mana bawa buah, turun ke kota, jalan. Jalan harus aman. Nanti mereka pulang bawa uang. Wah kata, kamu kirim mebel, kamu kirim ini, orang bawa sembako, apa saja sudah, jalan itu rukunnya. Tiangnya perdagangan, tidak ada jalan yang aman, akan jadi lumpuh perdagangan, gak bisa. Makanya Allah sebutkan dalam ayat, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Yang lain banyak dari kalian safar berpergian di muka bumi mencari keutamaan Allah, ini rizki. Jalan ini nyawanya perdagangan. Makanya harus aman. Orang terjaga dan tenang, enggak gusar, enggak khawatir bawa dagangan, bawa uang, pergi safar ke sana, kemari, tengah malam, siang. Nah, kalau kemudian jalan ini ditakuti, pembegal, bajing loncat, perampok, nah, dan yang semisal mereka, akhirnya tertutup jalan ini, safar orang siapa berani? Ada yang berani, orang pada ketakutan dan lebih milih di rumah saja. Akhirnya lumpuh perdagangan. Yang sana gak dapat pasokan barang, yang ini gak dapat uang, kiriman. Macet, total. Roda ekonomi gak akan bisa jalan dengan baik. Tertutup pintu perdagangan. Maka karenanya penghasilan pun jadi lumpuh. Gak bisa jalan. Orang gak dapat penghasilan yang baik. Hanya kan ngerusak, besar kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka ini. Nah, karenanya Allah mensyariatkan balasan yang luar biasa beratnya. Bagi Hirabah. Za'ul ladina yuharibun Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada. Dia telah merangi Allah, merangi Rasulnya, menebar kerusakan di muka bumi. Berat hukumannya seperti yang tadi kita lalui. Dibunuh, potong menyilang tangan kakinya, disalib, diasingkan. Nah, dan rincian hukum yang telah antum dengar. Berat memang. Tidak seperti kemaksiatan yang lain. Nyuri cuma potong tangan. Ini cuma, ini hukumannya cambuk, ini itu. Tapi ini berat sekali. Memang berat karena sebanding dengan kerusakan yang mereka timbulkan. Bisa lumpuh dan rusak perekonomian suatu negara. Itulah kehinaan bagi mereka di dunia yang Allah sebutkan. Dzalika lahum khizyun fid dunya. Bagi mereka kehinaan di dunia. Dan azab yang Allah siapkan bagi mereka di akhirat kelak. Maka ini hirabah, perbuatan mereka tadi, merampok ini itu, keluar dari keumuman hadis yang Rasulullah sebutkan tentang hudud. Faman asaba min dhalika syai'an fa'uqiba bihi fid dunya fahuwa lahu kaffarah. Yang melakukan ini kemaksiatan-kemaksiatan, kemudian dia ditangkap dan dihukum di dunia ini, maka baginya itu kafaroh. Makanya para fuqaha sebutkan al-hudud kawafir wa jawabir. Atau maaf, zawajir wa jawabir. Maaf, zawajir wa jawabir. Hukuman had itu di satu sisi jawabir. Jawabir itu tambal. Maknanya dia dengan melakukan dosa ini seperti suatu yang luka, lubang dalam agamanya. Dengan ditegakkan hukuman had baginya, dia dikisos, dibunuh, mencuri, potong tangan, zina, dirajam, dicambuk, maka tertambal lubang itu, sudah tertutup, terampuni dia dengan had yang ditegakkan padanya. Kalau sudah ditegakkan hukuman had, dia bersih sudah. Dan sekaligus zawajir, memberi efek jera bagi orang lain. Itu yang Rasul katakan, kalau dikenakan hukum di dunia itu kafaroh bagi dia, menghapuskan dosanya. Itu keumuman maksiat, hudud. Tapi hirabah keluar dari ini, gak masuk. Makanya Allah sebutkan hukuman setelah dihukum tadi, ya, disalib, dipotong tangan kakinya, menyilang, dibunuh, di ini, di itu. Setelah hukuman ini semua, Allah sebutkan itu kehinaan bagi mereka di dunia. Bukan kemudian Allah sebutkan itu kafaroh bagi mereka, itu penghapus dosa mereka seperti hadis, itu tambal bagi mereka, tidak. Tapi yang Allah sebutkan kehinaan bagi mereka di dunia. Karena tadi gak sama seperti keumuman dosa. Orang membunuh mungkin saja. Cekcok satu lawan satu. Kelahi sampai dia membunuh. Ya dihukum. Penggal kepalanya, putus, tol. Ya sudah. Hukuman itu penghapus bagi dia. Penambal dosanya. Gak ada hirabah di situ. Ya gak menteror orang, gak nakuti orang. Hatta lawannya pun berharap membunuh dia. Begitu. Adapun hirabah kan gak begitu. Dia menteror. Orang lagi enak-enak kerja, aman-aman dalam jalannya, ditakuti, dicegat, diberhentikan, dirampok, diambil, dirampas, mungkin buka dibunuh. Makanya kekejaman dan kerusakannya besar. Gak sama dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Maka balasannya belum besar. Dan Allah katakan itu kehinaan bagi mereka di dunia. Belum lagi di akhirat. Azab yang telah disiapkan untuk mereka. Wal'iyadu billah. Ini hirabah yang Allah sebutkan dalam ayat 34 Al-Ma'idah. Nah, itu hukumannya. Kalau di Saudi, nah, tiap ada hukuman had, nah, pasti dibacakan ayat ini. Berdasarkan ayat ini, Al-Ma'idah ini. Nama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada. Kemudian terutama seperti para khawarij yang ditangkap, mereka yang teroris, dibaca dulu ayat ini. Kemudian tertuduh fulan bin fulan, kebangsaannya ini Saudi atau mana, telah terbukti melakukan ini-ini, aksi teror, bom ini, itu, membunuh dan seterusnya. Nah, maka pengadilan ini misalnya di kota Madinah, kota Mekah, kota ini, menentukan hukuman dia mati ini tertanda kerajaan, raja Saudi ini dihukum qisas bagi dia, dihukum mati. Maka sudah, setelah itu Al-Ghujunya maju, penggal kepalanya, tel, selesai. Agar umat tahu bahwa ini penegakan hukum had, hukum syariat yang memang Allah perintahkan di dalam Quranul Azim. Lanjutannya insyaallah temuan depan. Wassallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.